Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya cintai dan saya hormati, selamat pagi. Anda semua kelihatannya lebih segar hari ini, ya, ya, karena lebih muda daripada saya. Baik, hadirin sekalian, saya senang sekali kalau bertemu dengan adik semua, karena saya juga merasa ikut muda ketika ketemu dengan adik-adik muda. Jadi gimana? Ya, bagus. Ini ada ya. Nah, ini mungkin kali kesekian kali saya ketemu di SCTNAS, tapi sejak terakhir kali ini saya sudah 10 tahun atau bahkan 20 tahun yang lalu. Jadi saya pernah ke kampus ini dan tapi saya senang ketika diundang ke sini dan paling tidak ketemu dengan sesuatu yang baru. Nama saya Muhammad Wajid Ridwan, ya. Kemudian saya dulu lulus 98 dari Teknik Elektro. Kemudian saya melanjutkan sekolah di Teknik Mesin di KTH di Swedia. Kemudian saya melanjutkan S3 saya di Tokyo Institute of Technology di dengan dalam bidang International Development di bawah Teknik Sipil, ya. Kemudian saya sekarang ngajarnya di Teknik Fisika dan Teknik Nuklir. Jadi semua teknik nuklirnya sudah saya lalui, ya. Terus bukannya sombong, ya. Tapi ngomong apa adanya saja. Kemudian email saya silakan dicatat di bawah itu, ya, ada nama kolit. Silakan kontak-kontak, saya dengan senang hati akan melayani Anda. Ada sekalian, kita akan membicarakan masalah energi yang kemarin Profesor Fahmi telah memulainya kepada Anda semua, gitu. Ya, terus. Ya, ini sebenarnya tadi sudah dimulai oleh slide Anda, slide yang dipapak oleh teman-teman dari panitia. Anda tahu bahwa Indonesia ini sangat besar, ya, luas. Kalau dijereng, Anda tahu dijereng kan? Dijereng itu direntang, direntangkan. Panjang rentangan kita itu terentang dari mana? Dari Dublin. Dublin itu di mana? Irlandia, ya, yang senang sepak bola, sampai dengan Moskow. Panjangnya minta ampun, ya. Kemudian Anda bisa lihat juga tadi disampaikan panjang pantai kita itu 81.000 km, panjang sekali, ya. Jadi luasan pantai kita itu 2/3, ya. 2/3 dari luasan bumi kita. Di pantai kita di mana-mana ada air. Maka kalau Anda sering lihat bahwa pesawat jatuhnya lebih sering di air, ya, itu ya karena luasan kita banyak di air, ya. Kemudian potensi yang lain kemarin harus saya lihat, ya, spesiesnya banyak, kemudian keanekaragaman hayati banyak, ladang macam-macam, ada ladang yang bermacam-macam, kemudian tangkapan ikan juga sangat banyak. Anda tahu ikan kita yang dari pernah tahu tidak, ya? Tidak tahu dari mana, Mas Anda? Garut. Anda tahu tidak dapat dari mana tidaknya? Di sungai. Cicak itu kayak belut, ya, tapi besar, ya kan? Itu hanya tumbuh di Indonesia dan di Filipina. Cicak. Dan itu kalau orang Jepang itu makan cicaknya minta ampun, ya. Dia tiap hari bisa makan cicak. Di sana disebut dengan, nah, kan kalau dalam bahasa Inggrisnya kan L, ya, biasa, belut, ya. Tapi kemudian kalau di sana itu namanya cicak saja, ya. Itu kalau dijual itu per kilo dari petani ini sekitar 300.000 per kilo, ya. Jadi kalau Anda nanti bisnis cicat, Anda nggak usah kuliah, ya, nggak usah kerja, Anda silakan bisnis cicat saja, nanti akan diambil dari proses, Pak. Ya. Jadi ini hanya ada di Indonesia dan di Filipina, bayangkan, hanya cicatnya saja. Belum lagi yang namanya ikan yang lain, ya. Anda pernah makan kepala gulai Pak Agus nggak? Ya. Gulai ikan kepala Pak Agus, oh, bukan? Gulai kepala ikan Pak Agus, ya kan? Anda lihat kan? Ya. Kalau Anda makan gulai kepala ikannya Pak Agus, itu Anda akan mendapatkan yang kepala ikan itu ikan apa yang kepala ikan? Ikan kakap merah, kan? Kakap merah. Itu isinya sudah di filet, filetnya sudah diambil, sudah diekspor juga, Pak. Ya. Banyak sekali. Anda makan kepalanya saja rebutan, ya. Kadang-kadang Pak Agus itu antri habis. Oh, maaf Pak, habis. Kita kebagian kepalanya dulu, doang. Karena apa filenya dari mana nggak tahu, gitu, diekspor. Ya, teruskan, Mas. Ya. Anda juga lihat ada sekitar 130 gunung berapi. Ini misalnya upaya gunung berapi, 130 biji yang aktif. Ya, Anda di dunia ini gunung berapi kadang-kadang di negara satu pun nggak punya. Ya, Indonesia punya 130. Emang kalau punya banyak, emangnya kenapa sih yang gitu? Kalau punya banyak ya berarti pertama ya gunung berapi itu memang identik dengan apa? Ya, oke, subur, betul kan, memang subur ya. Kemudian yang kedua apa? Di bawahnya itu ada biasanya ada pemanasan, panas bumi ya, sehingga nanti bisa diekspos. Kalau Anda anak-anak tambang, anak-anak anu ngerti tentang masalah geotermal. Potensi geotermal kita itu nomor 2 di dunia di bawah Selandia Baru ya, New Zealand. Ya, kita banyak kerjasama dengan New Zealand masalah itu. Jadi nomor 2, bayangkan. Dan geothermal itu adalah gratis, tis, ya. Renewable energy yang paling real itu geothermal, ya. Cuman muter saja, panas dapat terus gitu. Ya. Nggak ngapa-ngapa. Ya. Dan awet, 100 tahun, 200 tahun bisa. Ya. Ada lagi. Ada. Ikan, saya sebutkan tadi macam-macam ikan, ya. Kalau sekarang yang lagi populer juga ini apa namanya, lobster ya. Di Indonesia tuh lobster masya Allah murah sekali ya. Kalau Anda nanti main ke Gunung Kidul sana, sekilo paling sekitar 100.000 lobster itu ya, 100.000. Kalau sudah sampai restoran di luar negeri itu satu bijinya 500.000 ya, sudah kering gitu ya. Itu saya dulu di pertama kali makan lobster di mana, dijamu oleh profesor saya di Swedia tahun 99. Wow, makan lobster. Karena saya bingung, silakan milih makan. Nah, karena saya lugu, yang boleh dimakan kan hanya ikan. Kalau daging kan nggak bisa kan ya di luar, karena disembelih oleh siapa nggak tahu, atau disembelih enggak. Maka saya pesan lobster, lobster aja. Wow. Setelah sampai di depan itu bingung makannya gimana? Ya, peros. Ternyata dia tahu kan, saya bingung, wah ini anak kampung nih saya. Nih. Let's try, dia cobain. Ternyata dipotong tengahnya, cut gitu, yang dikeluarin. Oh, caranya makan gitu. Anis, bisa makan lobster? Belum pernah, kan? Sama. Ya, jadi kita yang punya lobster banyak di sini, itu makannya di luar negeri aja karena dibayari, ya tuh? Bayangkan tuh, Anda saya kira belum pernah makan lobster kan? Waduh, kasihan sekali. Padahal kita tuh yang punya lobster dari Indonesia, iya. Ya. Belum lagi kalau saya cerita masalah teh, ya. Saya sanksi Anda itu minum teh, yang teh dua pucuk itu ya. Teh dua pucuk tahu ya? Teh dua pucuk yang kita makan, yang teh dua pucuk itu kita bisa bayar, saya bisa memastikan tidak akan pernah beredar di Indonesia. Karena teh yang dua pucuk atas tiga pucuk daun itu ya, itu sudah langsung di ekspor ke luar negeri ya. Jadi yang kita makan sekarang teh apa? Kita itu bukan teh yang itu yang kita makan, tetapi yang kita makan adalah teh hasil apa, hasil perampasan atau perampingan dari apa, dari kebun teh kan tiap berapa minggu sekali dibersihin itu ya. Nah, rampasannya itu ya, pembersihannya itu yang kita makan itu ya, yang jadi teh tang, teh pendowo, macam-macam itu. Nah, makanya kita itu tidak tambah sehat, karena kalau semakin banyak minum teh ya, kita bahkan akan menderita ginjal karena teh yang kita makan tidak sehat. Ya, kalau teh yang benar itu yang tiga pucuk daun tadi, wow benar itu antioksidan yang sangat kuat. Ya, ya, kita minum itu untuk anak kita, kalau kita pusing kita minum itu aja dua hari, dua kali, tiga kali sembuh. Ya. Silakan nanti kalau misalnya Anda pernah, saya berapa kali anak saya itu kalau berobat ke misalnya ke dokter Jepang, itu dulu ketika saya di Jepang 3 tahun, itu sama dokternya cuma dibilang gini, nggak usah kasih, anu lah, nggak usah saya kasih obat. Kenapa? Dia kasih apa, teh saser, minum teh ya. Teh yang kita beli murah, paling 105 ribuan gitu, dan di sana teh semua terbaik di dunia ada di sana, dan sayangnya kita tidak temukan itu di sini ya. Enggak. Nah, kita punya banyak hal tapi kelihatannya tidak kita nikmati ya. Mengerikan ya? Ya, belum tadi kalau ceritanya masalah Freeport, gambarnya tadi sudah ditayangkan ya. Apa yang terjadi di Freeport ya. Anda tahu semua ya, bahwa tadi di Kerop ada dua gunung, yang satu Grisberg, yang satu Iceberg ya. Yang sudah dikeruk itu yang Grisberg, itu yang lubangnya sudah sampai di luar angkasa, sudah kelihatan dari atas ya. Apa yang terjadi? Dan di pinggir-pinggirnya itu saya punya cerita menarik ini ya. Jadi kan Anda tahu kalau ekspatriat di sana itu karena mereka itu malas nyuci, maaf ya, maka mereka itu, maaf ya, celana dalam itu dipakai sekali. Ya. Mereka nggak cuci lagi, beli celana dalam langsung dibuang. Ya. Kemudian celana dalamnya itu dipakai oleh suku-suku si pinggiran Grasberg Iceberg itu, ya. Diambilin mereka, ya. Untuk dipakai karena masih bagus. Ya. Wah ini meskipun cuci sebentar ya, ya. Dipakai. Anda bisa bayangkan ya, artinya apa? Artinya emas tambang kita, ya. Dan semua yang berada di isinya iceberg dan grasberg itu ditukar sama apa? Ditukar sama celana bekas, betul? Iya, dan kita santai saja. Ya. Nah, ini kan mengenaskan sekali. Terkait ya. Ini segala oil reserve, Anda tahu saya kira, ya, cadangan minyak kita masih ada sekitar 4 lebih miliar barrel. Masih banyak sebenarnya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan tambahan eksplorasi, ya. Eksploitasi, tambah lagi, cadangannya akan meningkat terus. Ya. Nah, kemarin kita mendapatkan cadangan yang besar di salah satu tempat, di mana itu? Anda pernah dengar? Cadangan yang terbesar yang baru saja terakhir kemarin, beberapa tahun yang lalu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu, di mana? Cepu, blok Cepu. Anda bisa bayangkan, sesungguhnya orang Bojonegoro sama orang Cepu itu kalau mau merdeka dia jadi Brunei, Mas. Iya. Karena apa? Karena ada blok Cepu itu. Ya. Jadi dia mempunyai, kalau dia mau merdeka sekarang jadi Brunei. Maka anak kita nanti lihat bahwa sebenarnya bagaimana kemudian usaha dari orang-orang asing untuk bisa menguasai Cepu enggak main-main. Serius betul mereka. Sekarang di Cepu itu sudah dibangun infrastruktur yang maha mewah. Wah, itu sudah buang jalan yang buat mulus, ya. Sedangkan yang dekat rumah itu siapa? Bojonegoro? Tuban? Dekat Cepu ya? Belum ya? Nah, silahkan dicek. Ya, nanti yang menuju tambang sudah sama Exxon Mobil dari, wah, sudah dihalusin benar. Wah, bahkan dikasih bandara kecil-kecilan, ya. Kemudian tambah kafe, wah, semuanya. Anda bayangkan? Mereka buat mereka murah. Kenapa? Di perutnya Cepu itu yang mereka injak, yang nggak kelihatan. Ya. Ya. Oke, Mas, terus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana pengelolaan gitu sunya? Kok bisa seperti itu? Kenapa toh kan itu? Kok bisa sampai dengan begitu mengenaskannya keadaan kita sampai-sampai yang kita miliki semuanya itu tidak bisa kita nikmati? Ya. Kita cuma nongol lihat teh yang indah enak, soalnya sehat buat kita tidak bisa kita nikmati, betul? Ikan-ikan yang demikian enak kita cuma melihat saja, ya kan? Tidak bisa kita nikmati. Oh, minyak juga demikian. Kemudian apalagi tadi tambang tembaga, emas dan sebagainya. Kita seolah-olahnya menjadi penonton di dalam kekayaan alam kita. Sesungguhnya kalau liberasi yang tercatat itu sudah adalah sejak, oke lah, ini saya tuliskan sejak ada baru saja. Walaupun sesungguhnya di belakang itu masih, nanti saya runutkan, tapi saya tarik ini sejak Orde Baru. Ya. Anda bisa lihat ketika itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 tentang PMA, ya. Penanaman modal asing. Itu masih agak rigid kita. Penguasa masih sadar bahwa untuk hal-hal yang penting itu tidak boleh dikuasai oleh asing. Ini seperti Cina sekarang. Cina itu sekarang sudah dipatok di sana. Asing tidak boleh menguasai 4 hal. Apa? 1 komunikasi, ya, telekomunikasi. 2 perbankan. 3 energi. Yang keempat? Ada yang ingat? Ya, 3 aja ya. Ya. Ya. Oke. Okay. 4 hal tidak boleh dikuasai. Nah, ini juga demikian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 itu akan mengatakan bahwa pelabuhan-pelabuhan, produksi, transmisi, distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, pelayaran negara, air minum, kereta umum, pembangkitan atom, mass media itu tertutup untuk modal asing. Masih bagus ya? Wah, mantap. Meskipun demikian, undang-undang itu akhirnya lolos juga. Boleh memberikan kesempatan sampai dengan 5%, toh akhirnya demikian. Ya gitu. Next, ya. Kemudian 68. Ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 68. Ini agak tricky. Ya. Jadi sebenarnya gini. Ini triknya apa? Kan perusahaan nasional ya, yang boleh menguasai. Nah, tetapi kemudian yang diubah itu apa? Yang diubah adalah struktur kepemilikan perusahaan nasionalnya. Nasional itu enggak perlu semuanya sahamnya dari nasional. Diperbolehkan ya. Sekurang-kurangnya 51% saja. Artinya apa? 49% dari modal perusahaan nasional ini diperbolehkan untuk dimiliki asing. Nah, ini mulai kelihatan nih, ya. Akhirnya benar. Asing boleh memiliki saham hingga 49%. Maksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Kemudian ya, tahun 1994 menerbitkan Undang-Undang Nomor 2094 yang isinya seperti ini. Jadi ternyata perusahaan yang dimaksud tadi itu boleh melakukan itu tadi, ya. Yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Pelabuhan, produksi, transmisi, ya, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, airmun, kereta umum dan sebagainya. Nah, kalau kita ukur, maka kemudian dari undang-undang ini akhirnya memperbolehkan asing itu menguasai investasi sampai dengan 95%. Anda bisa lihat kan? Artinya apa? Dari perjalanan sejarah yang saya cuplikan sebentar ya, pada masa Orde Baru sampai dengan sekarang, ini sebenarnya apa? Penguasaan atas produksi, hasil-hasil produksi termasuk pengusahaan di Indonesia oleh perusahaan asing itu adalah sesuatu yang legal, kan gitu ya? Iya kan? Kenapa legal? Di backup oleh undang-undang. Undang-undang memperbolehkan. Ya kan? Nah, artinya apa? Kita bertanya kalau begitu, oh berarti yang membuat undang-undang punya kepentingan atau membawa kepentingan. Anda tahu lah, ya kan? Fakta dari dulu sampai sekarang yang namanya kalau undang-undang mau disahkan DPR itu apa sih syaratnya? Syaratnya satu, ya. Diamplopi, ya kan? DPR-nya diamplopi. Enggak amplop Pak sekarang Pak, enggak keren, kerdus. Yes. Itu kerdus enggak main-main. Loh, siapa itu si Nazarudin yang ngomong, ya toh? Nazarudin kalau ngomong bengak-bengok, silakan kalau enggak percaya dilihat CCTV hotel. Hotel apa di Bandung, Pak? Yang dipakai Kongres Partai Demokrat? Ya, hotel apa di Bandung saya lupa. Anda mesti ingat kan? Berapa kali dia ngomong, "Pak, silakan lihat, itu uangnya itu dolarnya itu dipakai di bobok." Dimasukin ke dus-dus, ke dus printer, ke dus durian, macam-macam kan begitu. Lihat ada CCTV-nya ada kok. Anda bisa bayangkan ya, bahwa artinya sekarang sudah jelas-jelas amplop. Kalau berhubungan dengan masalah undang-undang apa enggak amplop, tapi perdus ya. Dan perdusnya itu enggak isian ini kan, tidak isian masalah lembaran rupiah lagi yang merah-merah ya. Itu yang cuman apel malang gitu. Yang lebih keren lah yang Washington. Washington itu kan paling besar sekarang berapa? Besar mungkin 1000. 1000 dolar kan enggak? Pecahan 1000 dolar kan enggak? Pernah lihat pecahan 1000 dolar enggak? Belum pernah. Ya, 100 dolar ya, 100 dolar. Kalau Anda pernah lihat pecahan 1000 euro enggak? Ya? Belum. Ya, yang paling besar kala 1000 euro. Atau ya 1000 euro itu ada. Dulu saya pernah berapa ke Eropa itu ditanya sama bang, Pak, ini mau dibawa uangnya itu pakai 100 euro atau 1000 euro kan begitu. Saya mikir-mikir kalau 1000 euro cuma 2 lembar. Enggak keren dah pakai euro. Enggak hilang semua. Ada enggak 1000 euro berarti berapa nih? 1 euro nya 12 ribu sekarang. Itu 1000, 12 juta kan? Ya, lembaran terbesar itu 12 juta. Berarti kalau misalnya dia mau nyogok 1 M, ya. 1 M itu cuma 100, ya. Itu 1 sumber segini, 1,2 M, ya. 1,2 M. Yang apel mana? Apel dari Alpina mana? Bukan dari Washington ya, dari Eropa. Alpen. Ya, terus mas. Nah, ini yang agak akhir-akhir Anda bisa lihat ya, bahwa sungguhnya kemarin di Infrastructure Summit dan BUMN Summit ya, telah membuka semua proyek infrastruktur itu pada asing, ya, tanpa pengecualian. Bahkan kemudian pada tahun 2006 itu Hatta Rajasa mengatakan membuka pintu lebar-lebar bagi investor asing untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan di Indonesia. Bayangkan itu. Sesuatu yang dulu diharamkan pada tahun 67-70an sekarang dengan cepat kemudian semua dibuka dengan alasan apa? Kita butuh modal. Kalau gitu, ya, kita butuh modal, kita kurang modal, kita butuh modal, kita kurang modal. Pertanyaannya kalau memang permasalahan modal ini, kalau Anda punya manajer, katakanlah gitu ya, di perusahaan, ya, Anda punya manajer di perusahaan, kemudian bengak-bengak dari dulu ngomong kurang modal, itu kan pecat aja ya loh. Kerjanya apa kan gitu, dia pinter lah ya, bagaimana ngatur. Bukti kita mengatakan bahwa modal itu banyak, ya. Anda kalau lihat kemarin Profesor Fahmi pernah mengatakan pada Anda dalam listing bahwa saat ini saja, ya, ini dalam 2 tahun terakhir ini, ya, APBN yang tidak terserap itu sampai 160 triliun. Ya. Itu. Belum lagi yang bocor. Ya. Yang bocor berapa? Ya. Itu kan duit semua itu. Ya, mau dipakai. Kenapa nggak dipakai? Ya. Karena harus ada. Ya, tanya Nazaruddin kenapa dipakai? Dia belum mendapatkan counterpart yang biasa digunakan, diajak untuk kong kali kong gitu. Ya, ngapain dipakai? Orang nggak dapat duit dari situ kelihatan. Maksudnya. Artinya apa? Bahwa kita memang kelihatan bahwa tekanan dari luar, tekanan asing itu sudah sangat kentara sekali, ya kan? Itu tidak welo-welo. Dan kita juga dengan sangat terpaksa mengatakan memang, ya, pemerintah, penguasa kita kelihatannya memang tidak lagi peduli pada rakyatnya, tapi adalah memang pengabdi pada kepentingan asing. Gitu. Teruskan mas. Ini yang kasus Cepu. Kasus Cepu, Anda katakan tadi adalah 2 miliar barrel minyak. Bayangkan itu. Ini cadangan ini kalau ketemu ini separuh dari cadangan Indonesia ini, ya. Makanya saya dulu mengatakan tadi bahwa itulah Brunei baru di Cepu. Ya. Brunei baru. Total pendapatnya tamnya bisa mendapatkan 1.600 triliun. Anda tahu kan, kalau masalah ngebur lengo itu kita itu sudah sejak zaman dulu bisa. Apalagi minyaknya tidak dilepas pantai. Pertamanya sudah ngerti, ya. Dia banyak, dia ngerti gampang. Staff kita itu kalau mau ngebur di Cepu, apa di mana aja, tak usah ngebur di Cepu, bisa. Ya. Karena Cepu kan cuma daratan biasa, ya. Kita bisa, Anda yang lulus dari nanti SETINAS di mana saja permian ini langsung sana bisa kok. Iya, apa sulit cakap punya teknologi ada, kita juga punya perusahaan nasional, ada Pertamina. Iya, tapi Anda bisa lihat fakta mengatakan ini apa? Si Cepu itu diserahkan oleh Pak B, ya, Subi itu kepada Exxon. Coba lihat bagaimana next pak, emang. Anda bisa lihat bagaimana prosesnya dulu ketika diserahkan itu, ya. Pertamina sudah melakukan persiapan eksplorasi dan eksploitasi, dan dia yang menemukan, ya. Anda bayangkan. Terjadi banyak hal yang lucu, yang aneh, ya. Akhirnya apa? Tidak melaksanakan perjanjian dengan Pertamina itu banyak yang dibatalkan. Ya. Akhirnya apa? Seharusnya Exxon itu dari putus. Ini ya begitu. Tetapi next, nah, kita lihat fakta kemudian ceritanya ini. Ya, saya dapatkan tadi pagi. 2005 sehari sebelum perjanjian dengan Exxon Mobil diputus itu saja sampai dengan apa? Anda bisa lihat 2004 itu George Bush meminta kontrak migasnya disebut diangkat lagi. 2005 di sini mengulangi lagi pertanyaan permintaannya pada SBY. 2005 September sebelum ditandatangani sehari sebelumnya itu dia. Anda bisa lihat. Sehari sebelumnya ditandatangani kan Pak B kan, kemudian dia di sana memimpin konferensi video conference dengan rapat kabinetnya. Hari Buya tanda tangan. Coba next. November masih kemudian ya, masih kita perkuat lagi akhirnya kemudian 2006 menuntaskan Condoleezza Rice datang sini. Nah, ingat ya. Untuk kemudian menyelesaikan bahwa ini harusnya memang diputuskan segera. Anda bisa bayangkan ya. Untuk masalah sepuh itu yang turun langsung adalah Judges ya. Condoleezza Rice. Anda bayangkan ya. Gak main-main ini ya. Karena apa? Tahu di belakang, di bawah sepuh itu ada apa ya. Ada Brunei mas ya. Ini Brunei ini ya. Ini artinya kita tahu. Nah, ada sekalian. Jadi Anda juga tahu bahwa sungguhnya mungkin Anda sudah tahu lah ya. Kenapa kok bisa ya, perang Irak itu aja lah. Kalau menurut Anda perang Irak itu kira-kira yang kepengen menyerang Irak itu siapa? Amerika, oke. Yang kepengen menyerang Irak adalah Amerika. Sekarang pertanyaan saya lagi, Amerika itu siapa? Ya? Amerika, apakah rakyat Amerika? Enggak toh? Kenapa? Oh, rakyat Amerika itu pada demo kok, iya toh? Tiap hari demo. Apakah tentara Amerika? Bukan juga, tentara Amerika pada stres sana, ya kan? Kepengen pulang. Iya toh. Nah, sekarang pertanyaan, kepengen ngebet nyerang siapa? George Bush, ya toh? George Bush ya toh? Awal. Masa George Bush sendirian? Oh, ternyata George Bush hanya sekedar ya boneka saja, karena di belakangnya ada sponsor yang mencoba kepengen banget ngebet untuk nyerang di Irak. Bukan rakyat Amerika, bukan tentara Amerika. Siapa? Perusahaan-perusahaan minyak dan perusahaan senjata. Kan dua itu aja, ya kan? Termasuk ini lagi, Condoleezza Rice datang ke sini, Joe Sunekan siapa? Di belakangnya siapa? Enggak, rakyat Amerika enggak tahu apa-apa itu, ya. Perusahaan minyak dan perusahaan senjata atau perusahaan yang lain. Ya. Termasuk kemarin ketika Lion Air mau melakukan penandatanganan kontrak untuk membeli Boeing, ya kan? Itu. Yang datang langsung si Obama ke sini. Obama itu siapa yang nyuruh? Bukan rakyat Amerika. Boeing, ya kan? Boeing. Saya punya cerita dulu Pak BY itu kalau datang ke Tokyo, ya, saya kan pas di sana ketika itu yang jamu Pak BY itu bukan lagi Perdana Menteri Jepang, tapi bosnya Suzuki, bosnya Honda, Yamaha, Mitsubishi, Panasonic, apalagi Hitachi, Sony, ya, Sony apalagi Toshiba, itu semua yang mereka melakukan itu jamu. Bayangkan kepala negara yang jamu perusahaan swasta nyambung dong? Gak nyambung. Tapi fakta mengatakan ya harus demikian. Anda bisa lihat sekarang dari jamuan-jamuan itu hasilnya apa? Radalanan kita habis dikuasai oleh mereka, betul? Iya gak? Jangan kita habis. Sekarang Anda lihat semuanya isinya kan Suzuki, Yamaha, Honda. Kita mau membuat rel monorel dari Jakarta gagal, betul kan? Karena dengan membuat monorel itu habis semua, nanti sebagian dari pasar yang Honda, Suzuki, Yamaha dan sebagainya nanti hilang. Ya. Ingat. Kita sudah Anda orang-orang kecil kampung sekarang apa sih? Saya tahu benar karena saya tinggalnya di kampung, itu mereka yang pertama kali gajian itu digunakan untuk apa? Beli apa? Kredit motor. Ya. Mereka gajinya 900 sampai dengan 1 juta. Kredit motornya per bulan berapa? 800.000. Untuk bisa dapat motor, ya. Jadi mereka itu benar-benar orang yang masih barusan kerja itu kata awal-awal nggak motor itu ya. Itu yang kerjanya untuk nyicil motor kan itu kan. Jadi dia itu kemana-mana yang motor tempat kerja, hasilnya itu apa? Untuk nyicil kredit motor. Ya, lucu. Motor siapa? Ya kita tahu yang punya siapa. Ya, ini yang terlihat. Ya silakan teruskan. Satu lagi Natuna. Ya. Natuna ini juga besar, ya. Ini bahkan salah satu cadangan gas terbesar di dunia. Potensinya sekitar 46 triliun kaki kubik. Anda bisa lihat, ternyata Exxon itu dapat semuanya. 100% pemerintah cuma dapat pendapatan dari pajak. Ini Natuna ini lucu. Kenapa? Ya tidak adil. Ini jelas KKN Orde Baru. Lanjutkan mas. Cerita sedih selanjutnya. Freeport. Anda bisa lihat, Freeport adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia. Dulu kontraknya tembaga loh mas. Ya. Jadi kemudian itu kemudian dilakukan sejak tahun 67. Itu ada kontrak karya generasi 1. Konsesinya selama 30 tahun. Dari 67 sampai 30 tahun berapa? 97. Kemudian 97 diperbarui lagi 30 tahun sampai dengan 41 dari 51. Karena apa? Karena gunungnya belum habis, ya kan? Gunung yang satu masih berat. Kalau nanti tidak dihabiskan sekalian nanggung. Dan mereka menghabiskan gunung sambil ninggalin celana bekas. Nah ini yang terjadi. Kemudian yang lain coba. Ya termasuk ini royalti yang diberikan Freeport cuma 1,5% dibandingkan dengan yang lain sangat sedikit sekali, sangat kecil sekali. Anda bisa bayangkan ya cerita yang beri tentang Freeport sebenarnya di belakang itu adalah di belakang adalah perjanjian. Perjanjian untuk menaikkan penguasa dengan konsensus sumber daya daya alam. Anda dulu pernah tahu bagaimana cerita sumbernya dari G13 PKI? Tidak ngerti kan? Ya. G13 PKI itu terjadi sebenarnya karena apa sih? Rekayasa siapa? Ya. Itu adalah rekayasa dari pihak barat untuk apa? Untuk memberangus komunisme. Pada saat yang sama untuk memunculkan Pak Harto. Ya. Dokumen resi CIA ada. Ketika itu CIA memberikan uang sebesar 30 juta dolar. Untuk apa? Untuk terjadinya G13 PKI. Dan kemudian memunculkan Pak Harto. Syaratnya semua peluang orang-orang yang memang nanti menghalangi naiknya Pak Harto dihabisi semua. Ya, dihabisi. Anda bayangkan gak? Jenderal-jenderal yang tadinya lebih populer dari Pak Harto, Pak Anasution, semua itu habisin semua. Biar nanti Pak Harto muncul. Anda bisa lihat. Dengan menggunakan atas nama PKI. Dan Amerika dapat dua-duanya. Dapat apa? Dapat konsensus sumber daya alam. Dan yang kedua bisa menghilangkan PKI dari Indonesia. Anda bayangkan ketika tahun yang sama itu Amerika juga berperang di Vietnam, ya kan? Berperang melawan apa? Melawan komunisme juga. Iya. Jadi ini kecil, gak cuma ngasih 30 untuk menghapuskan. Muncul Pak. Anda bisa bayangkan atau akhirnya naik dengan seperti itu. Akhirnya kemudian tiap tahun ditulis ya, dipaparkan film tentang G13 PKI. Kayak dulu saya SD nangis, lihat takut gitu. Tapi kan kebenaran itu lama-lama terkuak ya, kita bisa tahu. Nah ini anak mahasiswa nih mana? Dan fakta mengatakan ternyata perjanjian konsesi-konsesi seperti itu masih berlangsung sama sekarang. Sampai dengan SBY sekarang ini. SBY, Bob Debu, ya kan? Dan yang lain-lain. Semua perusahaan itu, termasuk perbankan di Indonesia, itu kepentingan kita sudah hampir kecil sekali. Ya, terus mas. Tangguh. Wow, namanya tangguh. Jebul ora tangguh. Ya. Amin tiga, oke? Ya. Ini namanya ladang tangguh, apa ladang gas? Ladang gas tangguh. Anda bisa lihat ya, ini yang ngebur siapa? British Petroleum. Dan ternyata sudah dijual ke China. Anda mengerikan lagi, mereka itu beli dari kita, China. Yang menggelikan lagi, China itu menjual gas di pasar dunia. Pertanyaan dari mana? Dari mana? Dari tempat kita, ya? Ya, lucu toh kita itu jual murah sama Cina, Cina ngedol. Di mana-mana kalau saya Cina kita ditipu. Ya, ini mengenaskan kan, mengelikan sekali. Jadi suatu yang kadang-kadang saya tidak bisa berpikir dan jadi apa sih gitu. Menko Perekonomian pura-pura negosiasi ya biar punya dukungan dari rakyat toh, menunjukkan kinerja sebagai menteri lah, wajar lah ya. Meskipun hanya gagal. Terus mas, kasus-kasus lain, tambang timah di Babel. Ada yang punya tinggal di Bangka Belitung? Enggak ada. Enggak ada yang bilang bangga ya. Newman, air aqua danon, gas semai dan sebagainya. Nah, coba mas, terus mas. Nah, ternyata ada dokumen-dokumen yang kalau saya tarik-tarik ini resmi mas. Ya. Dokumen-dokumen inilah dokumen-dokumen yang resmi memang ditemukan. Salah satunya misalnya saya contohkan adalah letter of intentnya dari IMF. Dulu zamannya siapa? Zaman Pak Harto. Itu ketika dia itu kemudian krisis dan mau turun itu IMF datang. Ya, dulu nama direkturnya masih ingat ya, yaitu Michael Kembisus. Ya, itu mertenteng begini, Pak Harto tanda tangan. Yang ditandatangani salah satunya ini. Untuk apa? Untuk merestrukturisasi semua sektor energi. Kemarin ini Profesor Fahmi sudah mengatakan ini. Intinya supaya semua diliberalkan, semua disesuaikan dengan harga pasar. Hasilnya terus. Nah ini dari outside. Outside dia menyalakan demikian. Anda bisa lihat kata-kata di bawah ini. Minimizing the role of government as regulator. Reducing subsidies. Selalu begitu diulang-ulang. Reducing subsidi. Ini outside itu menggelontorkan banyak dana mensupport supaya reducing subsidies. Subsidi harus diangkat, dihilangkan. Supaya apa? Supaya memang harga itu sesuai dengan harga internasional. Kalau harga internasional semua udah asing pasti akan masuk kemerut ke sini. Semua pom bensin akan semua besok eceran mereka datang. Shell datang, Petronas datang untuk ngecer bensin. Karena apa? Harganya sangat tinggi. Dan itu terbukti kan sekarang. Ya. Pemerintah itu nggak punya alasan satupun kemarin kata Profesor Fahmi tidak ada satupun alasan yang logis untuk menaikkan BBM kecuali apa? Kecuali memang tekanan dari asing ini ya. Untuk mengurangi subsidi. Ya, jadi, nah ini masalah minyak ya. Jadi di belakang itu seperti ini. Coba terus mas. Ya, ini dokumen-dokumen outside. Ya. Bukan outside, USAID. Ya, saya sering aus karena saya dulu sering komunikasi dengan outside, tapi USAID. Ya. Semuanya akan mengatakan kata-kata pengurangan subsidi, pengurangan peran pemerintah, energy pricing dan sebagainya. Ya. Ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu agak ngerepotin, nyebelin kadang-kadang. Kenapa? Kata teman saya, coba tulisannya bus, ya, tapi bacanya bus. Ternyata bis. Ya. Tulisannya bus, bacanya bus, boleh ping bis. Repot loh bahasa Inggris ya, kayak gini. Terus kan? Ini termasuk ini coba Anda lihat. Ini dokumennya. Terus ada angkanya. Ini angkanya total financing-nya sebesar 730 US miliar. Jadi million juta dolar. 730 juta dolar untuk apa? Untuk membereskan perundang-undangan di sektor energi. Banyak enggak? Jadi cepat enggak? Kira-kira kalau dokumen undang-undang yang didanai 730 juta dolar kira-kira cepat disahkan enggak? Pasti cepat rebutan sing sah ya. Sebelum diketok wis sah, you know? Iya. Bandingkan dengan misalnya undang-undang tentang kepala desa ya, dulu tahun kemarin ya, ada kepala desa tak Indonesia itu datang ke Senayan demo bareng-bareng menuntut disahkannya undang-undang desa. Kira-kira diketok-ketok enggak? Ambok mati nek diketok-ketok. Ya. Saya yakin ya enggak ada kepala desa enggak bawa kerdus sih, ya. Ya. Maka Anda bisa bayangkan ya. Jadi pembuat undang-undang kita itu ternyata sangat tendensius ya. Dia itu tidak dalam posisi netral. Dia membuat undang-undang karena ada kepentingan atau membawa kepentingan. Mengerikan enggak sih itu? Mengerikan. Jadi kok sudah ada pembuat undang-undang kok membawa kepentingan sekaligus dia itu punya kepentingan, itu kondisi yang paling mengerikan. Meskipun dulu dikatakan dia itu dicoblos oleh rakyat, ya. Ya, tipu-tipu saja kan? Jadi pencoblosannya itu sarana tipu-tipu. Ya. B, teruskan. Ini hasilnya ini. Ya. Jadi ada Jawa Bali Power Sector Restructure and Strengthening Project. Salah satunya apa? PLN itu dipecah-pecah, ya kan? Dipecah-pecah. Unban bundling. Jadi dipecah. Supaya apa? Supaya kalau dipecah-pecah itu supaya sektornya ya terpecah. Kalau pecah-pecah nanti kemudian apa? Itu ada unit-unit bisnis itu bisa dikendalikan, ya. Punya banyak peluang, bisa membuka peluang undang-undang untuk apa? Untuk men-share unit-unit bisnis kecil tadi, kan gitu. Nah, ini bisa jadi nanti. Coba kita lihat teruskan. Ya. Ini Undang-Undang Nomor 21 tentang migas. Ya. Ini yang kemarin ramai untuk kemudian dibatalkan. Hasilnya ini, ya. Hasilnya ini. Harga bahan bakar dan minyak bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Ini kan hasil dari tadi, ya, 730 juta dolar tadi. Kemudian meskipun akhirnya MK membatalkan tahun 2005. Ya, batalkan. Oke, terus. Termasuk ini hasilnya, ya. Kata-kata harga energi menjadi sangat-sangat krusial di sini. Kenapa? Mereka memang bermain di balik itu supaya apa? Supaya harga energi diserahkan, intinya supaya diserahkan kepada pasar. Tidak boleh ada intervensi pemerintah, tidak boleh ada subsidi, tidak boleh apa-apa, wah, semua serahkan kepada pasar. Ya, maka kemudian kalau kita itu punya minyak sendiri, ya, lucu tak? Punya minyak sendiri, dikeduk oleh orang lain, dijual dengan harga seolah-olah seperti hanya orang lain yang tidak punya minyak, ya kan? Ya kan? Kalau harga kan gitu kan, kita membeli seolah-olah tidak punya minyak. Ya. Kita kalau beli pertama 10.000. Di Eropa harganya dia 10.000. Di Jepang sekitar 12.000. Di Singapura 13.000. Sama aja, sama kan. Mereka enggak punya minyak ada sih itu. Nah, kita punya minyak kok ya beda pian tuh lucu toh. Jadi apa bedane duwe lengo karo ora duwe lengo kan gitu. Bedane dia. Kan lucu tak? Makanya sekarang saya kutukan sumber daya alam itu gitu. Orang yang punya sumber daya alam malah dagel lucu. Ya. Kita endwe tapi bayarnya podo. Dari mana ini? Karena ditelikung di tengah-tengah. Sumber daya di semua ditelikung. Ya, terus. Ya, terus bagaimana? Ini nanti diskusi kita. Kita bagaimana? Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya sebenarnya sejak zaman Pak Karno dulu sama dengan zaman Orde Baru itu sama, ya, sama, ya. Bahwa kita itu sama, ya. Artinya apa? Kita dulu juga tidak bisa menguasai dengan sepenuhnya. Kenapa? Zaman Pak Karno, Anda pernah ingat ya? Zaman Pak Karno itu kita pernah mempunyai angkatan perang yang terhebat di Asia Pasifik. Pernah enggak? Pernah tahu? Mengerikan sekali. Kita dulu punya banyak kapal. Dulu punya kapal selam cuma ketika zaman Pak Karno, ya enggak? Kapal perang jangan dihitung. Skuadron Sukhoi itu wah banyak sekali. Dan kita tidak pernah menyerang Irian Barat, tapi Belanda dengan sukarela pergi. Ya. Perangnya enggak ada. Ya. Perangnya cuma sekali-kali dor. Belanda takut. Tahu lah dia. Ya. Kita itu seberapa kuat ketika itu. Pertanyaan saya adalah, apakah Rusia ketika itu, USSR ketika itu memberikan kita kapal perang itu dengan gratis, ya. Gratis nggak kira-kira? Apa ada? Ya. Orang tidak paham, ya. Orang kafir dalam bahasa menyerahkan sesuatu dengan ikhlas, gitu. Ya ada kan? Ya ada. Masa ikhlas tanpa pamrih, keguyubite, ya. Kita tahu lah. Mesti mereka punya pamrih. Pamrihnya apa? Sama, ya. Kalau kita tidak dikuasai Amerika juga dikuasai oleh Rusia ketika itu, ya. Ya. Jadi artinya sungguhnya kenapa kita bisa demikian? Itu jawaban saya adalah satu. Ini nanti kita diskusikan. Karena kita tidak mempunyai ideologi yang kuat. Sehingga ketika kita tidak mempunyai ideologi yang kuat, kita itu cuma ngikut ideologi orang lain. Kalau enggak ikut Amerika, ikut Rusia ketika itu. Dan kalau kita ikut-ikutan, pasti cuma kita dieksploitasi sampai kapanpun. Jadi kita melihat ideologi. Anda mahasiswa sekarang nih, saya tantang Anda harus benar-benar, karena Anda itu yang paling seger pikirannya, ya. Kok udah jadi, maaf ya, udah jadi pejabat, udah jadi anggota DPR, mereka kan jadi petok-petok, ya. Anda kebayang nggak mereka itu jadi lucu tuh, yang tadinya itu idealisme ketika masuk ke sana jadi lucu, ndabel gitu, pernyataan-pernyataan kadang-kadang nggak bisa dipahami. Hanya mahasiswa yang masih waras itu, ya. Jadi hanya Anda yang bisa waras kan sekarang dengan cara apa, ya? Karena fakta mengatakan kita sudah ganti presiden berapa kali, ya? Kita pernah punya presiden kiai, pernah presiden dokter, pernah presiden ABRI, pernah presiden apa lagi, insinyur dan sebagainya. Ibu-ibu juga pernah. Fakta sama gitu. Nah, jadi kita memang tidak punya ideologi yang kuat. Nah, maka dari sisi sebenarnya saya kita dari sisi ini Hizbut Tahrir menawarkan sebuah ideologi yang kuat yang melandasi semuanya tadi untuk membereskan semuanya tadi. Karena semuanya tadi tidak bisa diselesaikan pada level teknis, tidak bisa. Itu masalahnya itu masalah fundamental. Itu masalah paradigma pengaturan. Itu masalah azas, masalah pandangan hidup yang harus ditata dulu. Kemudian nanti kalau dibereskan, maka itu bisa beres. Betul ya? Ya nanti kita diskusikan. Terus tangan. Ya, ini kemarin sebenarnya masalah BBM sebagai contoh ya. Kita punya 19,7 miliar barrel cadangan kita. Kemudian habis 22 tahun lagi. Ya. Saat ini Indonesia mengekspor minyak juga mengimpor minyak. Ya. Tapi ya tidak pernah diaudit. Terus kan. Ayo. Nah, subsidi juga mengatakan bahwa mengurangi subsidi berarti mengurangi kemandirian rakyat. Ini jelas kata-kata ini muncul dari apa? Ini muncul dari sebuah paradigma berpikir kan, paradigma hidup. Mengurangi subsidi atau memberikan subsidi itu berarti mengurangi kemandirian rakyat. Ini kata-kata ini sangat sangat khas dari cara pandang kehidupan tertentu. Ya. Kalau dalam bahasa saya, dalam bahasa kita, ya, secara khas pandangan kehidupan liberal, ya kan, liberal. Nah kalau ini diadopsi maka betul sebenarnya kita itu menjalankan sesuatu yang betul ya. Betul, karena apa? Semua ajar yang kita bangun memang akhirnya mengarah pada ini, pengurangan subsidi. Padahal menurut Islam, kalau kita kepengen melihat secara Islam, Islam memberikan cara pandang yang baru tentang paradigma pengaturan itu, yaitu bahwa apa? Dalam sebuah sabda Rasul pernah dikatakan, al-muslimu saroka'u fil salatin an-naru wal kala'u al-ma'u. Kaum muslimin itu bersyarikat dalam tiga hal. Yang pertama adalah al-anar, ya, api. Kemudian al-kala'u, itu padang rumput. Al-ma'u adalah air. Tiga hal itu kemudian memberikan paradigma apa? Bahwa dalam pandangan Islam itu hal-hal yang memang mengikat hajat hidup orang banyak, ya, itu tidak boleh diserahkan oleh swasta dan swasta tidak boleh mengambil keuntungan dari keberadaan barang itu. Ya. Dulu Rasul pernah ada seorang sahabat ya, bernama Abiyad bin Hamal itu minta Rasul minta apa? Minta tambang garam. Sama Rasul dikasih, ya udah ambil saja. Tidak lama kemudian itu banyak sahabat datang. Ya Rasul, tahukah kamu apa yang baru saja kamu sampaikan, kamu berikan pada Abiyad tadi? Ya, kan begitu. Oh emang kenapa? Kamu telah memberikan satu tambang yang tidak akan pernah habis-habis diambil. Langsung kemudian Rasul mencabut pemberian itu. Bayangkan, dalam Islam mencabut pemberian itu kan haram, ya kan? Tidak boleh. Karena apa? Karena memang itu diibaratkan itu seperti menjilat ludah sendiri. Jadi seperti itu. Rasul mengambil itu lagi. Kenapa? Karena ini memang tidak boleh dimiliki oleh pribadi. Ini harus kemudian dikembalikan pada rakyat. Ini milik rakyat, milik umat. Pengelolaannya bisa diserahkan oleh negara. Semua sumber daya alam, semua masalah yang berkaitan dengan tambang dan sebagainya, ini milik umat. Kalau negara mengelola, itu hanya karena dia diberi wewenang untuk mengelola, tapi tidak pernah dimiliki oleh negara. Ya, ya boleh. Undang-undang kita kan tidak terlalu gegabah. Ya. Dimiliki oleh negara tidak. Allah itu yang benar dimiliki oleh umat masyarakat. Kalau dimiliki oleh masyarakat, maka apa? Maka semua itu akan dibolehkan penggunaannya, dan semuanya saja mau dijual dan sebagainya atas sesuai dengan ridhonya umat. Enggak ridho enggak bisa. Pemerintah kok bisa mengatakan perjanjian jual ini jual itu dari mana? Ya. Oke. Ya itu karena memang paradigma pengaturan tadi. Paradigma pengaturan menurut liberalisme kata itu. Nah, kalau itu kita gunakan, kita enggak akan pernah menikmati, Mas. Sampai kapanpun, ya. Tidak hanya di Indonesia, ya. Di mana-mana juga kan sama. Baik, demikian sebagai sebuah ungkapan untuk mengajak kita berdiskusi, ya. Semoga masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz Khalid, kita kasih aplaus terlebih dahulu. Hadirin sekalian peserta workshop Energi Jilid 2 yang kami hormati, tadi sudah dipaparkan dengan gamblang fakta Indonesia, diulangi kembali dengan data-data yang lebih rigid, dan bagaimana itu bisa terjadi menurut beliau tadi karena ada sebuah penjajahan. Tapi kalau penjajahan itu kan kesannya memaksa. Tapi kalau ini legal, ada undang-undangnya. Ya memang ternyata bangsa Indonesia diwakili oleh pemerintah memang ridho untuk dijajah. Jadi penjajahan yang diikhlaskan. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, mungkin teman-teman semua punya tanggapan atau memiliki pandangan yang berbeda, kami kasih kesempatan. Atau teman-teman tambang ingin membela diri selaku junior pelaku tambang tadi juga gak apa-apa. Ya, langsung saja saya buka sesi yang pertama untuk 3 orang penanya. Ya. 1, 2, 1 lagi. Ya. 3. Silakan, yang dari depan dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Hussein dari Hampara. Saya ingin bertanya, kalau misal semuanya sudah bebas, apakah negara ini bisa dimiliki oleh seseorang? Apa, kan dari petambang, dari segala sisi, dari tadi dari energi. Pertanyaannya, apakah negara yang luas ini bisa dimiliki oleh seseorang? Dan yang lain ya semuanya ya bisa dikatakan kontrak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar dari Anikom. Sebelumnya saya pernah dengar Presiden Venezuela itu buat keputusan yang buat kuping perusahaan-perusahaan itu panas banget itu. 70% itu saya tahu kebijakan tentang undang-undang itu dirubah. Jadi 70% kepemilikan kekayaan alam yang dimiliki suatu negara itu dirubah, 70% untuk negara, kemudian 25% untuk swasta. Kalau tidak mau, itu silakan hengkang dari Venezuela. Kalau nggak salah presidennya si Hugo Chavez. Yang saya tanyakan, bisa nggak Indonesia seperti itu? Tadi saya tahu, setahu saya tanggalnya Pak, kalau tadi itu bisa sampai 95. Seandainya Indonesia ini membuat keputusan itu sepihak, kalau nggak mau silakan kita report Exxon Mobil dan lain-lain, itu setidaknya 80% untuk negara, kemudian 20% untuk asing. Kalau seandainya bisa, birokrasinya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hera Kiki dari Akademi Teknologi Kulucok Jakarta. Saya mau nanyakan gini Pak, breakdown yang di Indonesia kan kebanyakan udah sebagian besar dikuasai oleh negara asing. Dan tentunya pada awal mulanya Indonesia, tapi baik dalam personal maupun kelompok maupun pemerintahan melakukan perjanjian kepada negara yang bersangkutan. Nah, yang saya akan tanyakan awal mulanya kenapa kok Indonesia tuh mau gitu, istilah kasarnya menandatangani itu gitu. Dia tidak memikirkan bagaimana Indonesia 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau rakyatnya bagaimana gitu. Mungkin kan mereka juga punya pemikiran gitu. Kenapa kok mereka kalau bisa gitu? Bisa disebutkan mereka kaum-kaum intelektual, orang-orang yang punya pemikiran lebih tinggi daripada kita gitu kan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah terkumpul 3 penanya dari Hasan. Kalau misalnya Indonesia begitu liberal, bisa enggak nanti hasil akhirnya dikuasai oleh satu orang? Ada Umar dan Kiki, mungkin Pak Khalid bisa langsung menjawab. Baik, yang pertama dari Mas Hasan Hussein. Ini satu atau dua? Satu Hasan Hussein ya. Berarti ini ya, hemat dua orang di kebaikan dua orang dimasukkan dalam satu kan gitu. Harapan gitu. Apakah negara itu bisa dimiliki oleh orang? Bisa enggak kira-kira? Ya, memiliki dalam arti itu apa sih? Miliki itu artinya seolah-olah kan bisa memanfaatkan apa-apa yang ada dalam isinya kan? Iya kan? Bisa. Dengan kondisi seperti ini sangat bisa. Contohnya Jakarta. Ya. Anda tahu enggak bagaimana kalau misalnya kita mau jadi gubernur Jakarta itu? Syarat kita apa? Kita enggak perlu syarat apa-apa, ya. Anda enggak perlu kaya, ya. Enggak perlu pinter, ya kan? Yang penting agak terkenal aja lah ya, ya. Ya tahu lah gitu ya. Misalnya nanti Mas Hasan Hussein ya pokoknya misalnya dari pelawak ini lucu gitu ya, gitu. Bisa gitu. Syaratnya cuma satu. Itu aja. Enggak usah makan syaratnya. Karena apa? Di belakangnya sudah ada cukongnya. Sudah ada promotornya. Yang dia itu cuma ngasih satu syarat. Berapapun yang kamu minta, ya, berapa juta, berapa miliar, berapa triliun kamu minta, saya tidak mau kembalian. Tidak usah kamu kembalikan. Syaratnya cuma satu, kamu harus menang. Jadi promotor di belakang Jakarta itu bilangnya begitu, tukongnya di belakang itu. Kalau kamu mau menguasai tidak boleh, silakan aja, kamu minta berapa aja. Syaratnya cuma satu, harus menang. Artinya apa? Anda bisa bayangkan kan? Sebenarnya dari situ kelihatan bahwasanya Jakarta itu yang memiliki bukan lagi orang yang 5,6 juta itu. Ya. Mereka nggak punya kuasa untuk milih pemimpin. Yang milih pemimpin itu cuma satu orang baru tadi. Ya. Gengnya Tommy Winata. Ya. Berarti apa? Siapa yang memiliki Jakarta sekarang? Kalau nanti kalau sudah dipilih dia, maka apa yang dilakukan oleh gubernur Jakarta? Membela rakyat? Tidak mungkin. Dia akan membela dan mengabdi pada pemberi dana. Akhirnya Jakarta itu milik siapa? Milik pemberi dana tadi kan? Ya. Karena semua peraturan nggak akan mungkin menentang pemberi dana, betul? Mbok rakyat demo kayak apa, betul? Iya. Di awal-awal demokrasi Amerika, itu George Washington sudah ngomong, saat ini di Amerika sudah tidak ada lagi demokrasi murni. Ya. Yang ada apa? Yang ada adalah demokrasi buat para kapitalis. Artinya apa? Sudah bukan lagi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tapi dari rakyat untuk kapitalis dan kapitalis. Jadi gitu. Itu George Washington yang Amerika ketika itu baru berapa tahun lahir, berapa puluh tahun lahir. Ya. Sudah seperti itu. Fakta itu di mana masuk itu. Jadi mereka bisa menguasai kita. Krisis moneter tahun 97. Itu ada seorang oknum yang memang disangka atau memang kita duga kuat melakukan itu, yaitu siapa? George Soros. Ya. Anda tahu kan bagaimana cara menggoyang Indonesia ketika gampang. Kalau orang itu punya duit gampang, ya. Beli semua rupiah, ya kan? Beli semua rupiah itu, rupiah dibeli dengan dolar. Artinya apa? Kan kita punya rupiah tuh, ya, banyak tuh. Ya. Kalau udah rupiah banyak apa? Udah tunggu waktu kapan enaknya? Lepas semua rupiah itu. Apa yang terjadi? Dolar membubung, ya. Harga rupiah anjlok karena dilepas semua. Ya. Kalau udah membubung harga dolarnya, apa yang terjadi? Pasti yang punya utang dalam dolar tuh mesti kiri semua itu, ya. Hanya bangkrut semua, ya. Anda tahu enggak tidak? 1998 tuh banyak perusahaan bangkrut. Dan mereka akhirnya kalau bangkrut apa yang terjadi? oleh banknya dijual kan gitu, dengan harga murah sekali. Yang bisa beli siapa? Yang bisa beli yang punya dolar. Udah habis itu, separuh milik kita tadinya habis semua, hanya karena tangannya George Soros. Dia bermain di perdagangan uang. Ini yang seperti itu. Bisa dimiliki, bisa. Kamu tak tahu, dolanan bisa kok itu. Bisa dimiliki orang atau sekelompok orang. Kenapa demikian? Karena sistemnya memang memberikan kesempatan untuk hal itu terjadi. Tapi ini kita lihat nanti, kalau sistem Islam, Islam tidak akan memberikan itu, kesempatan itu. Nah, kita bahas sebentar. Mas Umar dari Amikom. Hugo Chavez dari Venezuela. Sekarang Venezuela itu harga minyaknya, maaf, paling murah di dunia, yaitu sekitar 260 rupiah per liter bensin. Wah, foya-foya yang disana ya. Wah, mandi bensin. Mantap ya. Anda bisa bayangkan 265 rupiah per liter. Wah, karena Hugo Chavez. Hugo Chavez berhari menasionalisasi berapa perusahaan asing. Ya, akhirnya mereka tunduk. Pertanyaannya adalah, apa Indonesia bisa seperti itu? Saya menjawab, sangat bisa. Hanya pertanyaannya, yang dibutuhkan apa kalau seperti itu? Yang dibutuhkan apa? Kemauan dan keberanian. Sekarang pertanyaannya, untuk bisa berani dan untuk bisa mau dan berani butuh apa? Butuh kekuatan moral. Kekuatan moral tertinggi dari mana sang? Datangnya pasti datangnya dari ideologi. Ya. Hugo Chavez itu ideologi apa? Komunis. Komunis. Oh, rakyatnya difahamkan dari teks dari SD sampai SMA diajari komunisme. Berani ada apa sih? Ah, dia ngomong-ngomong sih jasus sih gampang, iya kan? Diuntak-untaknya dibunyi-bunyi kenapa? Dia punya kekuatan moral. Kenapa? Didukung lagi kekuatan ideologi. Dulu Indonesia merdeka atas kekuatan apa? Pertanyaan saya. Sekarang pertanyaan apakah ada dalam Anda pernah menemukan dulu ketika itu Indonesia, pejuang-pejuang kita tuh teriak hidup Indonesia, pernah nggak? Pernah ada sejarah itu? Tanya. Pernah ada kata-kata itu? Dulu teriaknya hidup Indonesia dulu nggak ada, Indonesia belum ada ketika itu. Dia jangan diporof, negara belum pernah ada. Mereka teriak-teriak atas dasar apa? Mereka berjuang mempertahankan dasar-dasar apa? Dorongan ideologi dulu yang Islam, iya kan? Dulu mereka Bung Tomo itu berteriak Islam, enggak ada. Oh, kita berjuang demi tanah air Indonesia. Enggak ada yang teriak-teriak gitu. Apa ke Indonesia? Enggak ada. Mereka berjuang itu teriak-teriak mempertahankan perjuangan karena apa? Dorongan yang kuat dari ideologi siap Islam. Pakai antakbir. Jihad, seruan jihad dari ulama. Ya memang dorongan sangat tinggi sekali. Seorang itu enggak takut lagi, enggak takut mati kan? Itu siapa yang mendorong sampai segitu itu? Apakah cinta tanah air dan bangsa dan itu? Enggak, cinta tanah air. Contohnya Amerika itu, ya. Amerika itu sedagunya tuh, tembak-tembakan, wah kota buaya, belum mayu-mayu, ya. Itu cuma mereka meringkih, enggak punya dorongan yang kuat. Yang bisa mendorong itu apa? Dorong ideologi. Dan kita itu sudah punya semuanya itu apa? Islam, ya. Hanya sekarang itu Islam dibonsai di Indonesia, dihilangkan, padahal jejak kita itu merdeka itu bukan karena apa, karena Islam, iya kan? Dulu pejuang kita itu berjuang untuk apa? Diponegoro, Imam Bonjol, semua dilihat dari sampai A sampai Z, mereka berjuang demi siapa? Ya, kalaupun ada kata-kata demi Indonesia, demi tanah tumpah darah, itu kata buku sejarah saja. Tapi silahkan dilihat benar, mereka para ulama yang mereka paham benar tentang perjuangan jihad fisabilillah. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, ya, kita bisa nggak? Bisa. Datang dari mana? Asal kita punya kemauan dan keberanian yang kuat. Dan keberanian yang kuat datangnya dari apa? Cuma dari satu, yaitu ideologi. Dan kita belum pernah mencoba satu ideologi ini, mas, yang original. Ya. Kita pernah mencoba hampir komunis. Ya. Kita sudah sekarang habis-habisan dalam ideologi kapitalis. Belum pernah kita mempunyai ideologi bahkan dibonsai sekarang. Kalau memang kita berani dan tidak punya didorongnya, saya yakin tidak akan pernah berhasil menghilangkan itu. Jadi waton-watonan itu, oh, mari kita dasari apa kita berjuang orangnya. rakyat diajak miskin, diajak sengsara itu dasarnya apa? Kalau sampai dia akan berhasil ketika sampai mendapatkan dorongan dari dorongan ideologi. Kalau cuman itu sih sifat lebih dulu. Coba yang lain, yang mana? Ada loh, penjajahan menghilangkan dominasi kapitalisme global yang berhasil tanpa didasari dorongan ideologi apa nih? Saya menyatakan tidak ada sanksi. Di tengah jalan malah tertelikung juga nanti. Ditelikung akhirnya jatuh lagi pada yang sama, ya. Ya, dulu kan mahasiswa kita semangat tuh numbangan Pak Arto, pakai takbir. Tertelikung juga akhirnya. Ya kan? Akhirnya sekarang malah kondisinya lebih mengerikan. Karena ternyata pergantian rezim itu tidak menyelesaikan permasalahan kita. Nah ini. Kemudian yang ke nah ini dari Mas Kiki dari Akademi Kulit, ya. Mas Kiki kan? Ya dari Akademi Kulit ya, ya. Kulit hewan atau kulit? Ya? Oh, ilustrator. Maksudnya kulit, bukan kulit manusia ya? Kulit yang lain ya? Oh iya iya iya ya. Saya kira teknologi kulit itu untuk apa, perawatan muka gitu. Enggak ya? Untuk yang lainnya. Kok bisa dulu itu orang itu memulainya begitu ya? Ya. Dulu di ketika kita zaman penjajahan ya, itu kan Anda kenal ada yang namanya misalnya ini. Dulu pernah tahu enggak? Ada Republik Indonesia Serikat, ya. Republik Indonesia Serikat itu ada seorang penguasa-penguasanya itu ada misalnya Republik Maluku Selatan, Republik Jawa Tengah, Republik Pasundan dan sebagainya. Jadi juga ketika zaman penjajahan dulu ada misalnya seorang tokoh. Kalau Anda di Diponegoro mesti pernah tahu yang namanya Adipati siapa? Temannya Belanda itu? Amangkurat ya. Amangkurat 2, Amangkurat 3 ya. Amangkurat 3. Sekarang pertanyaannya, kok ya ada orang-orang kayak Amangkurat 3? Asal mulanya dari mana? Iya kan? Gitu kan? Jadi ternyata memang pemimpin-pemimpin kita itu bisa muncul pemimpin-pemimpin dengan tipikal Amangkurat tadi. Yang mereka itu bukannya kok ingin membela rakyat, tapi justru sudah menjual rakyat dan sumber daya alamnya kepada penjajah. Kok bisa? Ya itu karena natural tadi, ya. Karena dia itu yang tahu kalau dalam batas dia bukan pemimpin, tetapi adalah pemimpin boneka. Republik Indonesia Serikat Republik Indonesia Serikat itu membuktikan itu. Semua pemimpin negara di Republik Indonesia Serikat itu adalah boneka Belanda. Termasuk saat ini di negara berkembang, itu kebanyakan pemimpin negara berkembang adalah boneka kapitalis Barat. Ya. Itu termasuk tadi ada sebutkan Pak. Gelem ora ke mau enggak? Tak unggah ke jadi presiden. Ter aku njaluk freeport loh. Ya. Kan begitu. Kalau kita itu kan orang Jawa itu kan wajar tau yang dikejar kan biasanya adalah apa? Yang dikejar adalah orang Jawa itu bahasa Jawa ini ngerti enggak? Yang dikejar adalah projo, ya kan? Projo itu kamulyan. Wah, mukti. Ya. Wah, sukses jadi pengusaha. Halo. Kemarin akhirnya dibisik sama temannya, Mas, jenengan jago lurah Mas, terus kurang apa tuh? Terus di perusahaan macam-macam, sampai enak, ayo jadi lurah, tak iwangi. Wah, itu orang Jawa anu nggak? Muncul nggak? Anunya, instingnya muncul nggak? Muncul itu. Oh iya, waktu ini jenengan Pak Lurah, terus dan jenengan enak tuh, disuruh Pak Lurah, Pak Anu. Kayak gitu sih, Pak. Ya. Orang Jawa dibisikin gitu, Mas, jenengan tuh kurang apa, udah letnan jenderal gini, nanti tak jadi presiden wis wis beneran gitu. Alah, oh iya, nanti tok semua tak ragati, tak atur kabeh, beres kok men. Oh seneng Mas, oke tunggale ya. Nah, oke tunggale. Nah itu, makanya kemudian kita bisa lihat sekarang pemimpin kita tidak jauh-jauh daripada itu. Termasuk pemimpin Jakarta yang paling ada, maaf ya, itu di belakang itu harus ada ini ya. Maka selama sistem pemilihan pemimpin masuk seperti itu, nah, ini kan pemilihan pemimpinnya diatur oleh sebuah paradigma hidup, oleh sebuah cara, yang cara itu masih seperti ini, ini akan sangat terbuka luas untuk kita itu cuman melangsungkan, melanggengkan penjajahan. Pasti itu. Jadi kenapa? Karena mekanisme kita tidak menutup kemungkinan munculnya, masih membuka kemungkinan lebar-lebar munculnya pemimpin ya, Pak Harto sampai yang sekarang SBY, yang akhirnya apa? Setali tiga uang, podo-podo wae. Ya, kira-kira begitu. Baik, teman-teman sekalian, kita masih punya waktu panjang. Pokoknya selama Pak Khalid masih di sini, kita eksploitasi sampai jam 11.15. Baik, teman-teman sekalian, mungkin masih ada yang ingin mempertegas. Silakan. Ya. Wah, yang kulit. Ini sebenarnya ingin klarifikasi tentang kulitnya tadi, Ustaz. Ya, mungkin yang menanggapi dulu, silakan maju ke depan. Satu dulu yang dari kulit. Kenapa sandalnya kok enggak kulit? Ya baik, terima kasih. Sedikit memperjelas saja, Pak. Pada waktu melakukan perjanjian itu, kok istilah kasarnya enggak ada pencegahan istilahnya. Kan mungkin banyak dulu kalangan-kalangan para mahasiswa juga, terus aktivis politisi. Kenapa kok mereka tuh diem, kok baru terbukanya tuh sekarang? Enggak, kenapa enggak dari dulu? Itu sedikit memperjelas. Baik Mas Kiki, jadi ini yang disebut dengan kalau orang sudah berkuasa itu dia bisa mengatur skenario, ya kan? Anda sekarang lihat apa yang terjadi di Mesir, ya. Mesir itu yang demo siapa? Yang demo semua orang. Sekarang ketika akhirnya kemudian Mubarak benar-benar tumbang, apa yang terjadi? Siapa yang berkuasa di Mesir sekarang? Tetap saja, ya, dewan militer, ya. Nah, artinya apa? Sebenarnya keinginan rakyat Mesir untuk kemudian menggantikan si Mubarak adalah satu hal. Sudah selesai kan? Ya, rampung. Tetapi memang kemudian di situ tidak kemudian otomatis gitu. Itu pilihan orang Mesir yang untuk bisa mendapatkan pemimpin yang bagus itu terwujud enggak. Karena apa? Ya, karena sistemnya belum berganti kan? Ya. Ya. Dulu kita juga gitu, maaf. Tahun 97-98 ini saya ikut demo. Ya, saya menjadi salah satu orang yang demo meskipun sok telat, ya, karena saya dulu hampir lulus dan keburu cari kerja, ya, gitu. Eh, demonya tak sempati, ya, gitu. Sing penting oleh duit sih, sike. Ya. Anda bisa terjadi apa yang terjadi ketika akhirnya demo itu terjadi? Ya betul, Soeharto turun. Tapi awas benar bahwa Soeharto turun kemudian kita mendapatkan apa yang kita inginkan, mahasiswa inginkan, ternyata tidak. Ya. Nah, kalau kemudian Anda punya uang, itu ternyata yang punya uang itu bisa melihat ya, siapa saja di antara satu tim, entah itu dalam negara itu yang punya pengaruh kan gitu, ya kan? Bisa kan? Kemarin ya, Gubernur BI itu, pemilihan Gubernur BI ya, si Gultom, Miranda Gultom, itu dia tahu benar duit sekitar sekian miliar dibagikan pada orang-orang yang memang benar-benar itu menentukan benar kebijakan dia untuk bisa memilih dia. Betul, siapa itu A, ini sekjen, ini sekjen DPR, yang ini dibagi benar, sehingga tidak ada satupun orang yang punya wenang itu tidak dapat amplop. Kalau demikian siapa yang ngomong? Ayo, siapa yang mau teriak? Ya, yang teriak yang tidak kebagian amplop, sogok lagi, wes menang kabeh. Ya. Uang MM-an itu kan udah biasa, ya. Triliunan biasa, uang di belakangnya ada ribuan triliun, ya. Anda bisa lihat sekarang, ya. Di bawah tepu itu berapa? Tadi dihitung diestimasikan sebesar 1.600 triliun. Kalau ada 1.600 triliun, kemudian di untuk negosiasi kita butuh 2 triliun, selesai nggak? Selesai itu. Ya amplopi kabeh, terus menang kabeh. Itu ganasnya sistem kapitalisme global itu. Mengerikan. Dan itu murah. Kita di belakang dapat banyak. Enggak. Ya, gitu ya. Sudah, jangan, nanti kamu terus yang nanya tambahan. Ya, baik. Silakan, tadi sudah ada dua penanya dari belakang, satu sama Mas Baju Putih. Silakan yang depan duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tadi sudah berbicara panjang lebar tentang perkenalan dulu ya. Nama saya Ardi Ansar dari UTY. Jadi kita sudah bicara tadi panjang lebar tentang masalah persoalan-persoalan energi di sini. Namun saya tidak mau terlalu jauh flashback ke belakang. Artinya ketika kita terlalu mengkaji hal-hal di masa yang lampau itu, nanti ujung-ujungnya menjustifikasi, artinya kita menyalahkan mereka terus. Dan kita cenderung istilahnya nanti terlalu larut-larut dalam kesedihan dan perasaan berdosa itu sendiri. Jadi di sini ketika kita berbicara masalah problem solving daripada persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini, khususnya dalam energi atau sumber daya alam yang kita miliki, tentunya di sini seperti sampaikan tadi pemateri, harus ada power yang membackup. Dalam artian kita harus punya kekuatan-kekuatan di pemerintahan. Nah, persoalan yang timbul di kemudian yang membackup pemerintah-pemerintah Indonesia kan tidak lain adalah mereka sendiri. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana kemudian kita bisa membuat atau memperbaharui sistem yang ada supaya untuk perbaikan kedepannya. Dalam artian seperti ini. Kalau seperti apa ya, beberapa saya pernah baca buku, bahkan mantan Perdana Menteri dari Malaysia sendiri mengatakan ketika Indonesia mampu merealisasikan atau mampu menerjemahkan dengan secara baik Pancasila itu sendiri, maka Indonesia adalah surganya dunia. Nah, di sini kan sebenarnya kita sudah punya suatu landasan ideologi, cuman kita belum menerapkannya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin arah untuk di awal seperti itu aja dulu, bagaimana kita kemudian bisa membuat misalnya memperbarui sistem, kemudian orang-orang itu bagaimana kita bisa perbaiki, apa kita harus genosida atau seperti apa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik, Mas Andi Hasan dari UTG. UTY. jurusan apa, Mas Andi? Akuntansi ya? Oh iya. Jadi kalau mereka kan itu kan ada yang membackup ya. Ada yang membackup, ada yang mensupport. Sekarang bagaimana ya untuk kedepannya? Sesungguhnya begini, ada satu yang memang meskipun mereka punya dana untuk memberlangsungkan penjajahan ini. Ini kan penjajahan ini, ya kan? Dulu pakai senjata, dulu pakai meriam, sekarang pakai utang, punya undang-undang, pakai sogok, sama. Penjajahan seperti itu. Jadi untuk menghapus penjajahan bagaimana? Untuk menghapus penjajahan cuma satu, yaitu kesadaran dari masyarakat. Pertama itu, bahwa masyarakat harus disadarkan tentang penjajahan ini. Ingat, yang tahu ini enggak banyak loh, Mas. Ya. Yang tahu ini enggak banyak, ya kan? Paling cuma Anda, teman-teman kita kuliah, ya kan? Ya, enggak banyak. Mereka harus sadar bahwa kita itu dalam posisi dijajah, gitu. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Yang kedua terus kita memberikan juga solusi perbaikan. Ya. Dulu 98-97 itu kita cuman satu hal yang kita punya, yaitu apa? Pokoknya Pak Harto tuh turun, yes. Pokoknya medun, yes. Pokoknya revolusi di Zainuddin Zidan di ini revolusi yang Maroko bukan gimana? Tunisia, Masya Allah, Tunisia. Saya sampai lupa. Revolusi di Tunisia cuma satu. Mereka cuma menginginkan si Zainuddin bin Ali itu tuh turun, lempar, bakar di itu. Dan kalau memang demikian ya itu, dapatnya ya itu. Akhirnya mereka mendapatkan toh. Zainuddin bin Ali itu turun itu. Saya ketika revolusi Zainuddin bin Ali itu, Ali itu anu pas di Prancis ya. Jadi saya lihat benar karena saya agak lama di sana, 3 bulan itu benar orang-orang Tunisia yang di Prancis itu wah baru itu nongkrong di anu apa warung kucingnya Prancis itu ya. Warung mereka tuh lihat TV apa apa itu. Wow. Ya isinya itu. Dan mereka dapat itu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita apa? Kalau kita ternyata pergantian pemimpin itu tidak menyelesaikan masalah. Bukti sudah sering ya. Berarti apa? Umat harus dipahamkan tidak sebatas pergantian pemimpin sudah sering. Mesti diganti pemimpinnya enggak berubah, Tunisia podo wae, Indonesia saya elek. Terus kita gimana? Kita harus merevolusi. Orang-orang yang berevolusi yang teriak-teriak enggak hanya ini tapi perubahan sistem. Sistemnya harus berubah. Terus sistemnya kayak apa yang berubah? Sistemnya harus tadi yang sesuai dasar ideologi yang benar. Cuma 3 caranya wes untuk menghilangkan kapitalisme. Kalau enggak punya sosialisme pakai Islam wes men itu wes. Enggak ada cara keempat. Saya bisa enggak usah pakai gorok leher ya malu-malu. Bisa baru ya kalau ada cara ketiga, keempat gitu. Cuma itu si Hugo Sanchez, Hugo Chavez pakai komunis. Kita pakai apa? Islam. Maksudnya kita pakai komunis. Soalnya pakai Islam, iya. Kita harus belajar bagaimana cara pengaturan SDA ini, termasuk pengaturan Indonesia secara Islam. Kan itu. Sebarkan pada masyarakat soalnya masyarakat paham. Kalau masyarakat paham, umat demi mas. Itu nanti disebutin masyarakat yang ideologis. Nah ini yang tidak yang ditakutkan oleh yang pilih modal tadi itu. Masyarakat kok ideologis ini yang mereka gak akan bisa dibeli pakai uang apapun. Wis. Ambo mau triliunan, 10 triliun, enggak. Orang ideologis sampai berdarah-darah mau kok ya. Iya kan? Sampai serahkan nyawa lah. Apalagi bareng-bareng ada pemimpinnya. Oh udah. Ini yang tidak dikehendaki oleh mereka. Makanya semua gerakan, semua ide-ide yang mencurahkan pada berubahnya ideologi, apalagi berubahnya ideologi ke Islam, itu semua ditutup. Kan gitu. Iya. Itu ada bapak semua ikut kajian. Ya. Maka nanti mungkin ada sesi berikutnya akan dilanjutkan dengan bagaimana paradigma ya, pengaturan atau revolusi sesuai dengan ideologi Islam. Bagus itu harus. Kalau enggak, oh, mahasiswa, ya. Mahasiswa. Terus apa lagi? Oke. Mas. Ya, itu mas. Jadi kita ada. Kalau sudah rakyat punya kekuatan itu, saya yakin tidak ada yang lagi yang bisa menghalangi. Betul itu, enggak ada. Sekarang itu mereka kebanyakan kalau mereka itu benar-benar punya kekuatan bareng-bareng, tapi mereka itu visinya pendek, jangka pendek. Kalau sudah jangka pendek, gampang dibajak oleh orang yang mempunyai visi lebih panjang. Revolusi Indonesia dibajak. Masa yang berkorban, masa yang ditembaki, yang menikmati siapa? Yang menikmati kalangan parpol dan konglomerat itu. Karena visinya mengganti Pak Harto, mengganti Zainuddin bin Ali, mengganti Mubarak. Ya mis, tekan semua nuwe. Ya. Nah, masuk mahasiswa kayak ngono. Oke. Okay. Saya lupa kalau saya itu harus 2-3 orang itu. Ya, baik. Silakan, Mas. Oh, sudah. Oh, ya. Silakan, yang masih berbeda. Ya, silakan maju ke depan langsung. Oh, ini penguasa STT Nas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kade Angga dari STNAS. Saya ingin tanyakan, apakah bisa pemerintahan zaman sekarang itu mengikuti zamannya Pak Soekarno? Karena menurut saya zamannya Pak Karno itu bisa membuat negara-negara lain takut sama Indonesia. Bisa saja kayak zamannya Pak Karno kan mereka bisa dekat dengan orang Uni Soviet. Mereka dengan dekat orang Soviet tentu saja apa kayak masalah tentang militer, senjata, mereka dapat dari Uni Soviet. Kenapa Indonesia zaman sekarang nggak bisa kayak zamannya Pak Karno. Ya, ini mungkin sedikit Soekarnois. Ya, silakan Ustaz. Mas Angga ya. Mas Angga ya. Angga. Dari apa, Mas? Anu teknik apa? Pertambangan ya. Oh, ya. Pertanyaannya, bisakah negara kita dulu seperti negara kita sekarang seperti dulu zaman Pak Karno? Ya, gitu. Tapi ada saya klarifikasi, Mas. Ada yang mungkin kurang. Bahwa zaman dulu itu tidak semua negara itu takut sama Indonesia. Ya. Ya. Rusia dan Amerika tidak takut. Ya. Ya. Rusia apalagi. Ya, secara mereka itu yang nyuplai kita, ya kan? Artinya sesungguhnya kalau boleh saya luruskan, itu adalah kondisi kita zaman Kak Karno itu bukan ideal. Kenapa? Kita juga masih dalam posisi sebagai pion saja, ya kan? Kalau dalam dulu konstelasi timur dan barat, kita itu cuma negara satelit. Ya. Saat itu mengikuti yang negara-negara poros itu, yang poros berputar yaitu Uni Soviet. Sekarang ya demikian, kita mengikuti poros-porosnya Amerika, kan gitu. Jadi kita itu dulu Pak Karno itu kan berani, ya nyentuh kan memang di belakangnya ada nyuplai itu, ya lah. Iya. Waduh. Sekian kapal perang, sekian yang saya katakan tadi ya. Satu-satunya masa di mana Indonesia mempunyai kapal selam yang cuma itu. Ya. Kita punya kapal selam zaman Pak Karno. Medeni. Wih, ada medeninya sih ngekei kapal selam loh. Iya, jadi lebih menakutkan itu yang kayak artinya. Makanya sesungguhnya Pak Karno juga bisa mengatakan demikian karena memang dia yakin bahwa dia itu ada pelindungnya. Dalam bahasa Islam tawakalnya itu pada Rusia, ya. Maka saya katakan tadi bahwa tidak pernah ada pertempuran yang serius antara Belanda dan Indonesia ketika itu di dalam rangka merebut Papua. Tidak pernah ada pertemuan serius. Pertemuan sebentar. Ya, ada pahlawan kita yang meninggal karena apa tenggelam 1-2 itu Yosudarso atau siapa, ya. Setelah itu Belanda yang tertip lari pulang loh, Mas, ya. Bukan takut sama Pak Kartonya. Ya takutnya pada kebersihannya itu. Wah, yaudah, ya. Saya tidak mau lagi, ya. Saya tidak usah, enggak usah lah, enggak usah mikir capek saja. Papua udah kasih saja. Daripada saya repot dua kali. Karena melihat kemampuan siapa? Bukan kemampuannya Pak Karno, tapi kemampuan dari Mbah Ne, ya, tuanya Pak Karno ketika itu. Ya. Nah ini, maka kalau saya kemudian boleh saya luruskan, maka kondisi yang seperti itu tidak ideal. Ya. Oh betul, oke. Kalau dari sisi bahwa kekuatan militernya iya, betul. Bahwa kalau kita punya kekuatan militer yang cukup, betul. Karena hanya itu satu cara untuk bisa menguasai atau mengamankan sumber daya alam. Tidak ada cara lain kecuali militer, betul. Saya setuju dengan Anda. Anda tahu kan bagaimana Amerika mengamankan semua perusahaannya di muka bumi ini? Apa? Pangkalan militer, ya. Kapal militer terakhir di mana? Pulau, namanya Pulau Kokos. Anda ngerti Pulau Kokos ya? Pulau Kokos itu letaknya cuma di selatan Samudra Indonesia, berjarak 3.000 meter dari 3.000 km dari Jakarta. Ada pangkalan militer. Pertanyaan saya cuma satu. Ngapain dia capek-capek, ya lah, dari Amerika sana buat pangkalan di pulau terpencil di situ tuh ngopo rek, ya? Mbok uwes nang omah wae ya. Prajurite kan nang omah delok TV enak toh? Anget. Nah. Tapi ngapain dia sampai capek-capek ke Pulau Kokos? Cuman satu masalahnya. Dia kepengin mengamankan kepentingan Amerika yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Kepentingan Amerika apa sih? Exxon Mobil, Chevron, Mobil Oil, Freeport, banyak semua itu. Itu kan milik Amerika semua. Betul. Dan dia hanya bisa memastikan itu semua aman kalau apa? Kalau ada militer, kalau ada kapal perang, kalau ada F-18 semuanya. Betul. Kita juga begitu. Setuju itu. Bahwa kalau kita mempunyai itu dan mandiri itu milik kita, maka kita bisa seperti itu. Nah sekarang pertanyaan balik tadi. Untuk bisa kita mempunyai kekuatan yang mandiri dan besar, apa syaratnya? Syaratnya kita harus garis besar. kita harus mempunyai kekuatan ideologi yang mandiri. Selain itu tidak usah, tidak pernah bisa. Kita bisa mempunyai kekuatan militer yang besar kalau apa? Kita mempunyai kekuatan ideologi yang kuat. Selain itu tidak akan pernah bisa. Betul. Jadi belakang satu sih bahwa memang harus militer. Militer harus kuat. Di mana-mana seperti itu. Dan saya kira teknologi militer itu nggak sulit-sulit amat. Ya, gampang-gampang aja. Oh, kita itu banyak orang pinter di Indonesia itu. Kita asal dikasih duit, suruh riset, jadi mau buat roket, mau buat jet, mau buat apa-apa, jadi. Wes toh, Anda nggak percaya, percaya deh, betul. Nanti di kok panggil balik oleh dari semua itu boleh. Waduh, berapa dokter profesor Indonesia di luar negeri itu balik semua dibayari buat roket, betul? Senang. Apalagi kalau itu seruannya itu menyentuh pada level ideologi, wah itu pulang, betul itu. Digaji murah nggak apa-apa. Asal memang kita menunjukkan, pemimpin menunjukkan bahwa perjuangannya perjuangan yang tulus. Pak, karena ada satu hal yang memang terlihat di masyarakat, yaitu ketika itu dia menunjukkan bahwa perjuangan yang dia lakukan itu di mata rakyat ketika itu adalah tulus di awal-awal perjuangan. Ya, betul, sehingga rakyat itu tergugah. Itu yang ditunjukkan saya begitu. Jangan sampai pemimpin itu ngomong, mari kita hemat energi. Wah, belum malah tuku pesawat, tiura nyambung gitu. Enggak akan pernah ada itu paling di rumah kayak apa mlebu kuping tangan metu kuping tiwa ora bakal Mas ya. Nah, itu jadi itu syaratnya satu, betul. Bahwa untuk bisa mempunyai kekuatan militer yang kuat harus ada kekuatan ideologi yang kuat. Dan sesungguhnya kita sudah mempunyai itu. Yaitu apa? Kekuatan ideologi Islam. Sayangnya satu, Islam sekarang muncul itu tidak dalam tataran sebagai kekuatan ideologi, tapi sebatas agama ritual. Islami memang sholat, poso, gitu. Nah itu sehingga tidak menunjukkan kekuatannya. Silakan. Ya. Ya, saya setuju bahwa memang dia punya nasakom, tetapi itu kan sesungguhnya untuk mengakomodasi orang-orang biar tidak konflik saja, ya kan? Biar yang agama ya tetap agama, biar yang nasional ya tetap nasional, yang komunis apalagi kan begitu. Ini yang untuk membuat rakyat senang. Seperti sekarang itu kan gitu. Pancasila itu digunakan untuk meredam benteng agama ya oke, sing kafir ya enggak apa-apa kan gitu kan. Tetapi di belakang siapa? Di belakangnya SBY siapa sekarang? Kan itu lain, ya. Di belakang SBY adalah dia bisa berkuasa, bisa macam-macam ya karena ada support tadi yang mengatakan tadi ya, dari konglomerasi besar. Pak Karno jadi bikin bisa kokoh, berarti kan yakin ya. Dia kan tulis surat-surat intensif dengan si siapa? Rusia itu USSR zamannya Pak Karno ini sama? Brezhnev, siapa? Saya tahu memoarnya itu Pak Karno dalam tulisannya bukunya itu bagaimana saya tidak suka dengan Rusia, USSR, dan bagaimana saya tidak benci sama Barat. Asal-asal di media-media Barat diunek-unek, ya. Dikatain gini, katain gitu. Eh kalau si itu si Brezhnev itu ngasih ngirim apel yang paling enak, ngirim ini, wah. Sehingga banyak kan akhirnya dulu semua insinyur kita zaman Pak Karno itu larinya kemana? Rusia. Karena mereka berlibat dan membek apa kan santai nono santai nono ngomong-ngomong ya tak kirimi kapal saya mantep ya, artinya betul bahwa dulu memang tidak dominan komunis PKI itu, tapi ingat PKI ketika itu menjadi parpol nomor 2 terbesar di Indonesia ya. Artinya memang kalau saya pemimpin saya harus ngayomi PKI, ngayomi yang kaum agamawan, termasuk ngayomi orang yang abangan atau nasionalisme, sehingga dikatakan nasakom strateginya Pak Karno aja ya, betul ya. Bis jam 11 cukup ya, tentang tuan rumah nanya banyak lah kamu ya. Baik, hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jadi kesimpulan beliau tadi bahwasanya runtuhnya kejayaan Indonesia, tapi pernah jaya apa enggak ya, jadi permasalahan yang Indonesia ini muncul karena masalah tidak adanya ideologi kuat yang ada pada para pemimpin bangsa dan juga kepada masyarakatnya gitu. Jadi yang rusak itu jangan penguasanya terus ya, karena rakyatnya juga mau ternyata. ketika pemilu ya nyoblos lagi karena dikasih duit dan lain sebagainya, ikutan gitu, dibayarin, suruh aksi dan lain sebagainya. Nah, hadirin sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jadi solusi permasalahannya yaitu memunculkan sebuah ideologi kuat pada diri bangsa ini kepada para mahasiswa, para masyarakat. Nah, pilihannya dua, ideologi Islam atau ideologi sosialis. Nah, itu pilihan kita, kita yang memilih itu. Kita buka sesi 3. Silakan, ada yang bertanya? Ya, tidak ada. Jadi terakhir pertanyaan dari saya, Ustaz. Nah, mungkin pertanyaan dari saya simpel. Kalau tadi dari tadi Ustaz mengatakan ideologi Islam, ideologi sosialis, dan mengatakan pilihan kita, kita sudah punya akar yang kuat sejarah Indonesia dengan ideologi Islam. Mungkin bisa sedikit digambarkan, apakah memang mampu ideologi Islam menyelesaikan seabrek masalah tadi? Karena tadi padahal nggak ada yang mau tanya. Ini pertanyaan terakhir dari saya dan wajib dijawab. Karena yang tanya dari moderator, saya duduk aja mas ya. Saya ya. Jadi pertanyaannya apakah mampu Islam itu? Karena memang benar, saya bisa merasakan pertanyaan dari moderator bahwa sekarang orang sekarang itu pada namanya ini apa, underestimate. Underestimate itu artinya apa? Memandang rendah. Tidak percaya kalau Islam itu mampu memiliki peran untuk dilaksanakan atau digunakan sebagai kekuatan ideologi yang mampu mengatur dunia. Ini sesuatu yang dianggap kebanyakan orang itu pesimis. Pesimis tau? Pesimis itu artinya underestimate. Underestimate artinya memandang rendah. Karena fakta mengatakan di mana-mana kalau orang Islam kok malah negaranya rusak, ya. Oke, korupsi, waduh, perang, bom-boman dan sebagainya. Iki Islam pengen dia nih gitu. Nah, ini juga demikian dan dari negara barat, terutama orang Jepang, ya. Orang Jepang tuh orangnya lurus-lurus nih. Dia itu orangnya ya, orangnya itu mudah lah. Mudah mau kalau dikasih kebenaran itu gampang. Tetapi orang Jepang itu kalau dihadapkan pada Islam, dia itu kemudian jadi underestimate. Underestimate-nya gimana? Hah? Lah, nek saya itu diajak Islam kan malah ngerepotin diri sendiri loh. Gitu. Saya diajak Islam itu diajak kemana? Paling kalau saya diajak puasa, mah repot. Ya loh. Yang lain pada makan-makan, enak-enak, minum-minum, saya puasa. Saya gak boleh makan daging babi. Ya loh. Padahal daging babi itu enak epol. Ya loh. Ya. Saya nggak boleh makan ngebir, saya nggak boleh minum sama wanita, repot ya. Mending kayak di gini. Ini artinya apa? Ini underestimate orang Jepang, karena dia itu melihat Islam itu hanya sebatas pengaturan masa ritual saja, kayak dia melihat Buddha, kayak melihat Kristen, kayak melihat Katolik dan sebagainya, yang memang seolah-olah membuat hidup orang itu malah susah. Ya. Maka kemudian ini muncul pertanyaan, kalau begitu harusnya bagaimana? Nah, kita bisa lihat ternyata fakta sejarah dulu mengatakan bahwa Islam itu telah digunakan mengatur dunia selama lebih dari 1400 tahun. Anda harus lihat itu benar, coba lihat. Coba lihat benar, sejarah dibuka benar-benar. Adakah satu ideologi di dunia ini yang mampu berkuasa mengatur dunia selama lebih lama daripada kemampuan Islam? Tidak ada. Soviet cuma 100 tahun, amblek. Kapitalisme berapa tahun? Belum sampai 200 tahun. Belum sampai 300 tahun. Sudah kembang kempis. Semua orang di dunia yang melek akan mengatakan, kita harus mencari jalan ke arah pengaturan dunia yang lebih baik. Mau gitu. Sekarang siapa mau mengatur ini? Islam bukti telah mengatakan secara empiris mampu. Anda bisa lihat, bayangkan apakah pengaturan dunia ketika itu tidak kompleks. Dulu ketika zaman Umar bin Khattab saja itu sudah menguasai 2/3 dunia ketika itu, dan terakhir ketika kekhilafan di Turki Utsmani telah menguasai juga hampir sama, ya. 2/3 lebih dari dunia yang telah ditemukan ketika itu dikuasai oleh Islam, ya. Dan kalau Will Durong itu mengatakan yang baik itu adalah pengaturan terbaik sepanjang sejarah kemanusiaan yang ada. Tidak ada banyak kelaparan, tidak ada perang, bahwa pemimpin itu benar-benar dia itu bertanggung jawab sepenuhnya. Kejujuran diangkat tinggi-tinggi, moralitas itu menjadi nomor satu. Sekarang moralitas nol ya. Orang enggak ada, enggak usah bicara moral lah, yang penting duitnya ada enggak kan itu. Sekarang begitu di level apapun. Berarti sekarang itu moralitas sangat rendah habis. Dalam kondisi sekarang itu moralitas enggak dihargai sama sekali. Pemimpin jujur sulit munculnya. Yang ada itu pemimpin kurang ajar yang dia itu cuma mau balas dendam, mau ngumpulin duit. Itu aja. Ada. Jadi jawabannya ada, dan ini sudah terekam erat plek dari sistem apa yang ada semua. Dari ekonominya ada, yang nanti berkaitan erat dengan pengaturan SJ adalah sumber sistem ekonomi. Benar ada, direkam plek, sejarahnya ada, dalilnya ada, semua ada. Tinggal diterapkan dan dikritisi. Ya. Kita kan kalau membaca kan nggak harus telan semua, kan? Nah, mahasiswa harus kritis, ya kan? Tanyai. Semua ada. Hanya kalau sekarang ini kenapa demikian? Kok seolah-olah Muslim dianggap tidak punya ideologi? Pertama karena faktor sejarah dan kedua karena faktor dendam orang-orang Barat. Semua yang berkaitan dengan masalah pengaturan yang disebabkan ditutup habis. Itu habis. Semua yang bercerita tentang bagaimana sejarah dulu peradaban Islam habis semua. Anda yang teknik pasti mendapatkan pelajaran fisika, fisika 1 dulu, betul? Sekarang coba Anda lihat buku fisika 1-mu, referensinya siapa? Ceritain tentang apa? Ujug-ujug. Tahu juga juga? Tiba-tiba buku sejarah fisika itu bercerita tentang Newton. Newton tahun berapa? Newton tahun berapa? 1600, 1700. Newton, Faraday, Ampere, Volt, ya, Head. Seolah-olah mereka itu menemukan penemu-penemu baru yang hebat. Maklek untung barang-barang ketemu kabel. Mereka mengatakan zaman Renaissance. Jadi zaman Renaissance itu orang-orang Eropa menemukan, mendapatkan penemuan baru dari zaman Yunani kuno. Hebat banget. Yunani kuno, ya. Seolah-olah menafikan bahwa sejarah panjang itu telah dilakukan oleh peradaban Islam yang sangat besar. Itu ditutup oleh Barat. Mengerikan enggak? Fair enggak? Buku-bukumu itu terus dikoreksi itu, ya. Anda lihat saja sekarang itu enggak mungkin si Newton itu menemukan maklek penuh hukum Newton, enggak mungkin. Si Head tiba-tiba tanpa dia itu sebelumnya ada teknologi yang serupa dengan itu. Handphone aja maklek penuh ketemu Anda mesti heran tuh. Pak Khalid menemukan handphone. Supaya nanti handphonenya adalah proses yang bertahap dari pertama kali apa? Dari pertama kali telepon, ya, telepon itu dari telegram, ya, kirim-kiriman lagi, gitu. Terus pakai apa? Setelah itu pakai telepon, ya, telepon kabel, ya kan? Setelah itu ada apa? Ada pager, ya, waduh, jangan saya masuk lagi, pager keren banget. Padahal kita cuma buruh, ya, buruh bintinya tet, dikasih pager, mah? Ada anu suruh pacar di sana. Wow, keren enggak pacar. Pacar itu ada handphone. Anda lihat enggak? Ada handphone itu proses evolusi teknologinya ada. Maka kalau kemudian tiba-tiba orang Barat mengatakan bahwa maklek kuno Newton menemukan ini, maklek kuno Faraday menemukan itu, nyun sewu, ya. Belgedes. Ya. Iya. Ini sesuatu logika yang mengerikan ini. Ingin menutup peradaban Islam. Oke, nanti saya kira tentang bagaimana poin-poin, bagaimana ideologi itu, sistem itu mampu benar-benar diterapkan dalam kehidupan. Ini harus kita buka, kita harus tercerahkan oleh itu. Karena Anda mahasiswa, Anda jangan sampai kemudian hanya mengikuti emosi semata. Dimu ngarep sing penting ganti SBY. Ojo meneh, Mas. Wis tahu biyen, ya. Cukup saya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 11. Baik, sekali lagi apus buat beliau. Hadirin sekalian, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Demikian tadi pemaparan yang begitu panjang dari Bapak Dr. Khalid tentang bagaimana konspirasi dibalik tercengkramnya sumber daya alam Indonesia. Nah, sesungguhnya beliau juga luar biasa. Beliau mengatakan kita harus berideologi kuat dan lain sebagainya. Dengan seperti itu kita akan siap berkorban dengan serius, berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya, karena beliau juga membuktikan Sesungguhnya kemarin panitia panik dan sedikit galau. Wah, galau. Jadi karena Bapak Condro itu kan memberitahu bahwasanya mertuanya meninggal itu malam Kamis sore. Jadi Kamis sore kemarin itu Pak Condro bilang enggak bisa. Walah. Kenapa kok enggak bisa, Ustaz? Ngasih taunya kok baru sekarang gitu. Harusnya jauh-jauh hari. Ya enggak bisa lah, masa orang meninggal ngasih tahu jauh-jauh hari. Nah, akhirnya enggak bisa. Panitia juga cari pembicara pengganti. Wah, muter-muter enggak dapat, dan akhirnya Dr. Holid malam Jumatnya bisa. Ini kan dokter yang ngawur gitu, dadakan sekali malam Jumat, Sabtu paginya ngisi. Ya itulah dampak dari ideologi yang kuat. Makanya hati-hati dengan ideologi, dengan seperti itu Anda akan menjadi orang-orang yang sedikit ngawur. Nah, hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, tapi memang sebuah pengawuran itu perlu untuk merubah negeri ini. Itulah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Indonesia sehingga Indonesia mampu merdeka, walaupun akhirnya sekarang tidak merdeka lagi. Walaupun tidak ada tank-tank dan lain sebagainya, namun faktanya kita sudah melihat Indonesia masih terjajah. Baik hadirin sekalian, peserta workshop jilid 2, saya yakin masih banyak yang penasaran, masih ingin diskusi tentang ideologi Islam itu seperti apa, apakah memang prakteknya bisa kita terapkan, apakah Anda masih condong dengan sosialis, dengan sejarah masa lalu kita dan lain sebagainya, monggo. Tapi teman-teman sekalian, pilihannya 2 tadi, ideologinya sosialis atau Islam. Nah, saya harapkan please teman-teman pilih yang Islam biar bareng-bareng. Baik, biar kelihatan rada Islam, kita takbir. Takbir. Oh. Bukan rada Islam, memang Islam. Ya mungkin itu saja dari saya. Setelah ini nanti akan ada forum follow up pasca ini. Jadi kita tidak berhenti. Kemarin kita sudah workshop energi jilid 1. Anda masih penasaran, kita bikin workshop jilid 2. Penasaran lagi, kita bikin lagi. Pokoknya kita akan memuaskan hasrat pemikiran Anda. Sampai Anda mendapatkan orgasme pemikiran. Baik, itu sih dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kurang sopan dan lain sebagainya. Apabila ada benarnya itu dari Allah, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari setan. Jadi jangan salahkan saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Bila Taufik Walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah kita ikuti bersama workshop energi sumber daya alam Indonesia dalam cengkeraman kapitalisme global. Kasih aplaus untuk kita semua, terutama moderatornya yang luar biasa.